diberinya petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Ya, dia siapa itu? Hanya Allah. Karena mungkinlah jika Allah sudah memberi petunjuk pada seorang hamba, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Yang menyesatkan hamba itu. Sebagaimana siapa yang menyesatkannya tidak dapat diberikan petunjuk oleh siapa itu? Sebagaimana doa yang kita ucapkan, Allahumma la ni'ama illa ma 'ataita, Allahumma la mani'a lima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'. Ya Allah, la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang dapat mencegah terhadap apa yang Engkau beri. Kalau Engkau hendak memberi kepadaku, maka tidak ada yang mampu mencegah pemberianmu. Wa la mu'tiya lima mana'. Dan tidak ada pemberi jika Engkau mencegah. Tidak ada orang yang dapat memberi petunjuk jika Allah Subhanahu wa Taala sudah menutup pintu petunjuk bagi orang. Tidak ada yang bisa dapat memberi petunjuk padanya. Begitu juga jika Allah Subhanahu wa Taala menghendaki petunjuk bagi seseorang, tidak ada satu makhluk pun yang dapat menyesatkan. Jadi petunjuk dan kesesatan itu dari Allah dan juga kembali ke Allah. Dan itu akan kita bahas di bab pertama. Saya bersaksi bahwa tiada ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Rasul artinya adalah utusan. Rasul adalah utusan, mursal. Seperti risal, risal itu kiriman, surat. Berarti mursal adalah yang dikirim. Ya Allah Subhanahu wa Taala mengirim rasul kepada umat manusia dari kalangan jin ataupun manusia. Rasul itu maksudnya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini sangat menakjubkan. Ini buku di mana siapa ini? Apakah dari siapa ya? Apakah dari Syekh Ali atau dari Indomaya? Dari siapa? Syekh Ali atau Indomaya? Kalau kita katakan Fatimah ini adalah dari Indomaya, nanti Indomaya merekomendasikan buku ini sangat menakjubkan. Jadi di sini adalah rekomendasi dari Syekh Ali Abdullah. Sesuai dengan judulnya, Qawaidul. Buku ini memang mengandung manfaat yang sangat banyak dan penuh dengan materi ilmiah yang langka didapat. Buku yang kita pegang ini sebagaimana kitab-kitab Ibnu Qayyim perumumannya. Kitab-kitab Ibnu Qayyim itu bermanfaat semuanya dan penuh dengan materi ilmiah yang kalau kita mencari di kitab selain kitab Ibnu Qayyim itu sulit ya, dengan gaya bahasa Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim memiliki kelebihan dengan bahasa yang indah, menarik, charming. Ya. Kalau Ibnu Taimiyah, gaya bahasanya itu memantilkan orang, bikin kepala orang pecah. Tapi kenaknya, alamnya dan keras lumayan. Ada Ibnu Qayyim, ada perbedaan sedikit dengan Ibnu Taimiyah sebelumnya. Ibnu Qayyim sangat kena terhadap sasaran. Namun permainan bahasa Ibnu Qayyim itu lebih membuat orang terkesima. Oleh karena itu, di antara para imam atau ulama yang kala mereka itu cepat untuk merasuk di hati, di antaranya adalah Ibnu Qayyim. Dan yang sebelumnya adalah Ibnu Jauzi. Itu bedakan antara Ibnu Qayyim dengan Ibnu Jauzi, itu keduanya berbeda. Keduanya sama-sama hanbal, namun tetap keduanya berbeda orang. Ada perbedaan dari namanya juga, dari orangnya. Dan ada juga perbedaan dari sedikit manhaj. Kemudian di antara ulama yang kalamnya juga cepat merasuk ke kalau adalah Ibnu Hibban di dalam kitab cepat sering terlibat dekat itu kita tahu. Raudhatul Ukhuwah. Ya. Termasuk. Kemudian di antara ulama lain terlibat di Allah. Sebelum Ibnu Jauzi ini Imam Al-Ghazali rahimahullah. Misalkan kita dia politik misalnya. Kita di sini menanggapi tentang hal-hal negatif dalam kitab ini ya, orang ini. Tapi kalau misalnya kita mau jujur membaca kitab ini ya, dan mendapati gaya bahasa Imam Al-Ghazali, kita akan mendapatkan bahwasanya Imam Al-Ghazali seorang penulisnya sebagai orang yang paling ikhlas dalam nasihat. Sebagaimana itu misalnya melihat Al-Jawzi dalam Sahih Al-Khatib atau baca kitab Sahih Al-Khatib karya Al-Jawzi. Ada terjemahannya ada beberapa versi. Nah itu kitab-kitab yang kalau kita membacanya, sekolah ini khusus penulisnya itu orang yang paling ikhlas dalam penasehat kena. Atau baca. Tapi jangan lupa baca ini untuk mungkin kasih lekat karena di dalamnya ada hadis maupun dan juga mungkin hal-hal yang ada pertentangan dalam syariat Islam. Tapi mungkin bisa dibaca misalnya ringkasan dari yang mungkin karya Al-Qasi ini. Ada terjemahnya warna putih itu. Itu sangat bermanfaat insya Allah. Ya, di antaranya ya Qayyim Ibnu Jauzi yang mulia Abu Hanif Abu Zali juga yang berikan dan nama ini. Nah, terhubungan kita Ibn Qayyim Al-Jauziyah itu merasuk ke hadis. Di antara kitab-kitab tersebut seperti ini atau kitab-kitab yang syarat akan faedah kitab Al-Qawaid atau Al-Qawaid yang lain Al-Qawaid di antaranya adalah Raudhatul Muhibbin misalnya. Kemudian Hujjatus Sabirin ada kita Ibnu Qayyim juga dan kitab-kitab lain itu kitab-kitab yang berkenaan dengan kol yang bisa menyentuh kol. Nah sekarang apa yang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menyentuhkan penulisan pada kitab-kitab seperti ini yang membuka hati? Tidak, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memiliki kitab-kitab akidah misalnya kitab Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah yang untuk mengantek Ali Garam filsaf. Beliau juga memiliki kitab As-Suwarek Al-Mursalah dan juga mengkosong As-Suwarek Al-Mursalah. Kitab itu mematahkan hujah-hujah Ali Garam. Dia mengikuti gurunya dan kitab As-Suwarek Al-Mursalah hati As-Suwarek Al-Mursalah itu seperti pikir-pikir kiriman ini wanimun jalan. Karena apa yang tergantung di dalam kita sesuai dengan masalah panjang itu. Itu untuk keras dan benar-benar membantai ya. Jadi jangan berpikir seorang ulama kalau bisa kita lihat masyarakat di sini sepertinya beliau sedang tulis dengan air mata misalnya. Tapi jika melihat di kitabnya yang lain seolah-olah beliau menulis dengan hasil taruh mungkin dan sebagainya. Saya ingin melukai orang yang membaca. Kemudian itu dalam bidang akidah, tapi juga kita beliau makin membuat yang mencakup seluruh komponen ilmu syar'i. Di sini apa disebutkan buat kita? Seluruh komponen ilmu syar'i. Kita akan pertama al-qawaid mencakup. Dan ini lintas. Yang kedua adalah mungkin bisa dibilang kitab terbaik beliau. Judulnya apa? Tempat apa? Yang pernah tahu kitab beliau di antaranya tebal kitabnya, terjemahannya udah banyak, muktasar ringkasannya ada. Ya, yang bisa menjawab tidak siapa apa karena tidak hadir di sini. Ya silakan jawab. Ada yang tahu kitabnya apa? Namanya depannya Z. Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad. Banyak cetakannya sudah berkali-kali dijual dan juga berkali-kali diterjemahkan di Indonesia baik muktasar ringkasannya ataupun asli langsung semuanya. Zadul Ma'ad itu menjawab sirah Nabi dengan sirah dari awal mula, mencakup juga di dalam fikih. Fikih masuk, sirah masuk, akidah masuk, dan terus. Zalim ma'ad. Antum bisa baca, misalnya mukhtasarnya atau ringkasannya boleh. Bisa juga antum membeli versi full, itu lebih baik. Kalau misalnya antum melihat kitab Aqtib An-Nabawi, itu ada di dalam Zalim ma'ad. Jadi kitab Aqtib An-Nabawi itu pisahan dari Zalim ma'ad. Zat al-Ma'ad kalau misalnya kita lihat sekarang 7 jilid terjemahannya di kata apa sih itu? 7 jilid terjemahannya bagus. 7 jilid, tebal. Hal yang menjelaskan berkaitan dengan kitab Zat al-Ma'ad ini adalah beliau tidak menulis kitab itu. Nah, terus gimana? Beliau atau kitab itu tertulis ketiga beliau dalam perjalanan safar, artinya maktabah tempat perpustakaannya di rumah, beliau jalan bersama rekan-rekannya, kemudian beliau menuturkan sesuatu, mendikte, kemudian ditulis oleh murid-murid sampai itu dengan hafalan beliau. Anda waktu lihat Zadul Ma'ad seperti apa? Lihat, nanti setelah ini cari ya. Kita Zadul Ma'ad beli atau mungkin versi Arabiknya download di internet seperti apa sih? Nah itu semua hafalan Ibnu Qayyim secara betul. Jadi pemilik kitab ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu bukan orang sembarang. Kalau ulama seperti ini masih ada sampai masih ada sekarang, nggak tahu sekarang diapakan ya. Yang tidak berkualitas saja biasanya dibawakan karena nggak bisa apa-apa. Ya, seperti ini. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah murid dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik, penulisnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahkan mengaitkan pembahasan tersebut dengan cara melahirkan pancaran cahaya hati dan keluhuran jiwa. Kepiawaian penulis buku ini dalam berbagai disiplin ilmu menjadikan karya ini laksana sebuah ensiklopedi yang menghimpun banyak informasi ilmu pengetahuan. Jadi kita ensiklopedinya itu Qayyim al-Jauziyah itu ada dua, Al-Fawaid dan juga Zad al-Ma'ad. Itu kita ensiklopedinya beliau. Dan yang mencermati satu Zad al-Ma'ad. Kemudian bagikan begitu banyak ilmu dan manfaat yang diberikan oleh penulis melalui karyanya ini, maka saya memandang perlu untuk mempublikasikan buku ini dalam sajian yang sudah ditahqiq atau diteliti, agar kandungan ilmunya lebih besar dan manfaatnya lebih banyak. Jadi Syekh Ali beliau pun menerbitkan kitab ini, sehingga kita yang sekarang membacanya itu lebih mudah meraup manfaatnya karena berdasarkan kategori dia ya, terbagi-bagi akidah, usul diri, kemudian seterusnya. Ya, dan kita akan bermain dengan akidah. Saya yaitu Syekh Ali bin Hasan bin Abdullah menyusun kembali sistematika buku ini agar pembaca dapat dengan mudah memahami ide yang disampaikan oleh penulisnya. Untuk itu saya menyusunnya dari bab akidah, bab tafsir, bab hadis dan seterusnya. Sebab di dalam kitab aslinya yang belum ditalib, ditalibnya artinya dikomentari, talib artinya komentar ya. Di kitab aslinya yaitu Al-Qawaid tidak terdapat sistematika seperti itu, yaitu bab aqidah dulu, kemudian bab tafsir, kemudian bab tidak seperti itu. Jadi sistematika bab aqidah dulu dalam kitab Al-Qawaid itu adalah hasil kreasi dari Syekh Ali, sehingga membuat pembaca sulit untuk menyimpulkan gagasan utama yang ada di dalam kitab Al-Qawaid. Oke, kita layak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kepada Syekh Ali atas upaya beliau berkomitmen untuk menyusun kembali kitab ini dengan penyusunan yang sistematis dan bagus. Saya berharap semoga Allah mengabulkan cita-cita ini dan menyampaikan tujuan yang baik ini kepada kaum muslimin. Sesungguhnya Allah Maha Mulia lagi Maha menerima doa hamba-Nya serta menerima siapapun yang berharap kepada-Nya. Dan akhir doa kami adalah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kemudian kita akan mulai halaman ketiga tentang kitab Al-Fawaid dan Penulis. Satu poin keistimewaan kitab Al-Fawaid. Materi yang terdapat di dalam kitab Al-Fawaid sangat luar biasa. Ulasannya dalam, kompilasinya tepat dan ketika-ketika jumlahnya sangat indah. Kalau anda mau mendapatkan banyak poin-poin yang indah, itu kita pilih banyak. Nah, misalnya di Facebook, misalnya aku melihat ada poster-poster itu kalam yang menyerupai Manjauzi, ya. Itu sangat dari kita Al-Fawaid. Dari kita Al-Fawaid. Ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tidak menyusun buku ini dengan sistematika atau metode tertentu, sehingga seolah-olah ia merupakan compilation dari nukilan-nukilan ilmu keislaman dan pengetahuan secara umum yang rata didapati. Sementara beliau sendiri tidak menemukan peletakan dan judul yang pas untuk tiap-tiap pembahasan. Ya, berarti sangat tidak sistematis, acak. Pembahasan kali ini tentang ini, ini tentang ini, ini tentang ini. Jadi bisa dikatakan bahwa saja kitab Al-Fawaid ini merupakan sebuah kitab yang menghimpun beragam macam ilmu dan kesimpulan hukum yang disajikan secara tidak runut. Ya. Ini seperti apa? Seperti kitabnya Ibnu Jauzi. Baik Al-Fawaid yang bisa kita lihat. Baik Al-Fawaid ini seperti ini. Nah, mirip seperti ini, yaitu acak, tidak urut, semau penulis. Ya, ini mohon maafkan saya seperti ini. Bagaimana aku? Saya berminat mengajar saya ini. Jangan menyerah, jangan karena permintaan aku tak urut. Ya, jangan pernah risau. Baik dalam tradisi keilmuan para penulis dahulu, istilah kawali. Jamak dari faedah, artinya faedah-faedah biasanya diberikan pada buku yang di dalamnya menghimpun berbagai macam pembahasan unik dan hal-hal unik yang hanya diketahui oleh seorang ulama. Jadi jika seorang alim memiliki pemikiran tertentu, istimbang tertentu, faedah tertentu yang Allah SWT berikan kepadanya sebagai ilham, kemudian dicatatkan. Tanam khusus. Kemudian dikumpulkan, maka jadilah itu dikenalkan kita kuat. Al-Fawaid, itu faedah-faedah. Kenapa? Faedah-faedah dia. Atau yang bisa dikatakan dari naslah, Al-Quran dan As-Sunnah. Atau dari realita kehidupan, atau dari gabungan di antara keduanya, nas dan realita. Nah di sini, kalau misalnya kita ingin seperti ini, kita buka diary, catatan harian. Satu halaman, satu hari kita tulis apa yang kita dapatkan bahan hari dari pelajaran misalnya. Kemudian kita gabungkan dengan pelajaran tahun lalu. Misalnya hari ini kita dapat satu masjid. Kemudian di sana ada suara musik misalnya. Oh, pelajarannya apa? Nah, di mana kita berada? Ternyata di tempat yang memang seperti ini. Kemudian pelajarannya apa? Kita harus sabar. Apa kita harus berikan apa yang saja yang lebih tenang di sana. Nah, kemudian dicocokkan dengan apa yang ada di kondisi lain di sana. Misalnya di pedesaan atau misalnya menjauhi desa. Oh ternyata tidak ada kajian sama sekali di sana kecuali pertanyaan keluar dan sebagainya. Mana yang lebih baik di sini? Semua itu lahir dari pengalaman panjang, pertumbuhan pribadi, persentuhan berkesinambungan dengan ilmu dan para ulama, keakraban dengan buku serta diskusi dengan para ulama lainnya. Baik, ini lihat dari kalimatnya ada banyak titik. Pertama, pengalaman panjang. Kedua, perkumpulan pribadi. Ketiga, persekutuan berkesinambungan dengan ilmu dan para ulama. Keempat, keakraban dengan buku. Kelima, diskusi dengan para ulama lain. Kesemua ini adalah syarat orang berilmu. Pertama adalah pengalaman panjang. Seseorang misalnya baru mengenal agama Islam dengan baik, itu belum dewasa dalam mengenal itu. Sehingga mungkin di awal pengenalan dia terhadap manhaj yang baik misalnya, dia akan lebih mengedepankan pada hal-hal yang bersifat beda antara dia dengan manusia, sehingga membentak-bentakkan manusia sekedapnya begitu saja. Akhirnya akibatnya manusia menjauh dari itu. Dan justru dengan manusia menjauh dari itu, justru itu adalah sesuatu kebanggaan bagi diri yang tidak salah. Kenapa seperti itu? Pengalaman panjang. Jika seseorang misalnya sudah punya pengalaman dakwah lama, baik di kampung atau di kampung orang lain, dia akan mendapati pelajaran untuk pelajaran. Oh, ternyata dakwah perlu strategi. Ternyata dakwah tidak hanya sekadar kita bijak, tetapi ada sosialisasi. Ternyata dakwah tidak sekadar kita mengatakan ini tauhid, melainkan ada fikih, ada juga Al-Quran, ada juga hadis, dan ada keilmuan lain. Ternyata ketika kita melihat dakwah di masyarakat, mereka tidak bisa menerima dakwah kita jika kita mencap mereka buruk. Ya tentu saja tidak bisa. Tetapi dengan pendekatan lain terjadi. Nah, itu pengalaman. Dan pengalaman dari bahasa Arab kan pengalaman dari berapa materi? 3. Ain, lam, mim. Jadinya apa? Ilmu. Nah, kenapa kita belajar dari pengalaman? Karena pengalaman mewariskan pengetahuan. Ini pengalaman dari bahasa Arab. Nah begitu. Jadi jika seseorang punya pengalaman dalam berdakwah, itu ada satu ilmu tentang dakwah. Kemudian yang kedua, pergumulan pribadi, konflik pribadi, misalnya pemikiran pribadi, ada kontradiksi di dalam pikirannya. Kemudian dicari-cari, apa hakikat dari ini semua, apa jawaban dari ini semua. Ditanya, bertanya, kemudian bertanya kepada orang lain. Ya, kemudian kita kepada Allah sekarang ada akan jawabannya. Kadang kita misalnya, masing-masing kita tuh mempunyai masing-masing atau tiap-tiap pertanyaan. Kenapa kok bulan berkata begini, bulan berkata begini? Sementara saya tidak tahu bagaimana memilih antara keduanya. Bertanya-tanya. Ya di sini kita yang paling kita awali bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita topik dari Allah Subhanahu Wa Taala ada terkemukai jawabannya. Kemudian persentuhan berkesinambungan dengan ilmu dan para ulama. Jadi sebenarnya bukan hanya alim saja, melainkan setiap muslim itu wajib bersentuhan dengan ilmu dan para ulama. Bersentuhan dengan ilmu, misalnya majlis ta'lim, atau kita membaca kitab, atau mendengarkan kajian. Bersentuhan dengan ulama, bersahabat dengannya misalnya, bertanya padanya, atau bersosialisasi padanya. Namun sayangnya kalau ulama sebagian yang tasnya sudah menjadi ulama mungkin tidak mau duduk di tangga misalnya, tidak mau duduk bersama masyarakatnya misalnya, karena Jawa jaga wibawa. Nah, di sini timbanglah masalah dan makhluk bagi seorang alim. Kalau misalnya semua alim itu hanya terpatuk di dalam rumah, kemudian hanya bertemu dengan masyarakat dalam masjid, di antara tiang-tiang masjid, maka siapa yang membimbing umat ketika di lapangan? Sementara umat lupa tidur atau awal membutuhkan alim, tapi alimnya menutup diri. Ya, beberapa seperti ini. Kemudian keakraban dengan guru. Nah ini hal yang seolah menjadi syarat, penyemang syarat. Seorang muslim tidak mungkin lepas dari buku. Karena seorang muslim itu membaca Al-Quran. Buku pertama, baca Al-Quran. Kemudian ayat pertama intro. Ayat pertama yang turun itu. Dan dalam riwayat Ibnu Abbas, surat kedua yang turun setelah surat Al-A'raf atau Al-Imra adalah Nun. Surat Nun. Apa namanya surat apa? Al-Qalam. Apa arti Al-Qalam? Pena. Imra membaca-baca Al-Qalam pena. Ada isyarat bahwasanya pena dan membaca itu sesuatu yang pisal dalam tubuh kaum muslim. Kita diwajibkan tiap hari membaca Al-Quran, yang wajib. Nah, kalau membaca Al-Quran, kalau setiap hari, sehari saja tidak membaca Al-Quran, itu sama saja meninggalkan sholat. Karena dalam sholat kita membaca Al-Quran. La sholatan manamnya perbimbang di hati kita. Tidak ada sholat, tidak sah sholatnya jika tidak membaca Al-Quran. Pasti kita membaca Al-Quran terus. Jadi keakraban dengan buku itu suatu harusan bagi seorang muslim sebenarnya. Yang terawal Al-Quran. Kemudian kitab-kitab akidah. Kemudian kitab-kitab tafsir. Kemudian kitab-kitab hadis dan tauhid. Dan dijamak semuanya. Diporsikan. Serta diskusi dengan para ulama lainnya. Seorang alim itu tidak mungkin dia berpikir sendiri selamanya, enggak. Melainkan dia memiliki kawan, memiliki forum atau kelompok bersama dengan orang-orang yang minimal satu pemikiran dengannya, punya satu aliran dengannya. Maka itu hampir bisa dipastikan bahwa sebuah kitab beraliran kawan, jadi seolah ada kitab nama alirannya atau kitabnya kawan, menghimpun beragam pembahasan dan tidak terkait dengan satu tema saja. Seolah-olah bahwa ini adalah satu aliran atau macam kita. Misalnya dalam ilmu hadis ada kitab macam kita namanya Al-Jami'. Al-Jami' itu namanya seperti Sahih Bukhari namanya Al-Jami'. Kemudian Sahih Muslim, kemudian juga Tirmidzi namanya Al-Jami'. Al-Jami' itu salah satu jenis kita. Yang artinya adalah kitab yang menghimpun, jami' itu kan menghimpun, menjamak antara seluruh aspek kehidupan dengan sunnah. Makanya kalau kita lihat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kita perhatikan ada bab iman, ada bab fikih, ada bab kitab, ada bab az-zuhud waqfah, ada bab tauhid, maksudnya ada kitab tauhid. Ada kitab tauhid, ada kitab al-kitab, ada kitab yang lainnya. Bermacam-macam akidah, fikih, manhaj dan seterusnya. Sementara kalau misalnya kita lihat, baca Sunan Abi Dawud misalnya. Sunan Abi Dawud itu fikih saja. Sunan Abi Dawud, Sunan Ad-Darqutni. Kenapa? Kata sunan, jenis kitab sunan. Bukan jenis orang, kalau jenis orang itu sudah wafat para orang. Sunan di sini jenis kita. Karena mencakup sunnah-sunnah lagi. Ada bedanya al-jami' dengan sunnah. Kemudian ada juga musnad. Ada juga dengan masyifah. Dan lain-lain. Nah, sekarang ada kitab aliran-alirannya jenisnya namanya kitab bawah. Misalnya yang pertama, halaman 4. Hal-hal detail terkait penafsiran ayat Al-Quran yang tidak diperoleh melalui studi pustaka, tetapi melalui perenungan pemahaman dan pengalaman. Yang boleh ke tafsir, hal-hal detail dalam tafsir. Yang kedua, penjelasan mendalam tentang makna hadis yang hanya diperoleh melalui penelitian, pembahasan yang berkelanjutan, studi komparatif, penggalian terdalam, dan diskusi. Ketiga, pengalaman-pengalaman unik hasil interaksi bersama masyarakat pengenalan terhadap keragaman tradisi dan kecenderungan sosial mereka serta seluk-beluk perilaku mereka. Keempat, kepakaran sosial dan pemahaman yang tepat terhadap permasalahan yang sedang diangkat serta penyikapan yang sesuai dengan koridor syariat dan realita. Kelima, keunikan-keunikan gaya bahasa dan sastra Arab yang mampu memunculkan rangkaian makna, laksana, perhiasan yang indah dan potret yang bercahaya. Ini khusus untuk kitab yang aslinya. Kalau kita ke Sumatera, ya dari sastra Arab. Keenam, penyisipan baik-baik syair pada sejumlah pembahasan guna menguatkan pendapat yang telah dijabarkan dan kedalaman makna kalimat yang sedang dibahas pada konteks yang sesuai. Baik, untuk hal seperti ini berbicara tentang kitab Qawaid, kemudian beberapa cetakan buku, kemudian tentang penulis, itu harus baca sendiri di rumah masing-masing. Kita langsung ke halaman 19. Halaman 19. Tentang ini masih dalam akidah, atau kita mulai akidah dan tauhid. Akidah dan tauhid itu beda ya. Ya, tauhid itu bagian dari ilmu akidah. Namun tidak semua ilmu akidah itu tauhid. Misalnya tentang keyakinan kita akan eksistensi jin, misalnya. Akidah bukan akidah. Tetapi ya, karena eksistensi jin yang kita permasalahkan ya, tidak berkaitan dengan tauhid. Tapi bisa juga dikait-kaitkan dengan tauhid, yaitu bahwasanya jin adalah ciptaan Allah. Jadi akidah kita tentang jin, jin itu eksis. Ya, itu akidah. Yang pertama, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa inni shay'in illa 'indana khazain. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanah perbendaharaan. Ini disimpan negatifkan dan tidaklah dari sesuatu apapun illa kecuali indana sisikan khaza itu jamak dari kisana. Kalau kira-kira kisana artinya apa? Lemari. Sebenarnya ayat ini berkaitan dengan hujan. Ayat ini sebenarnya berkaitan dengan hujan sebagaimana penafsiran Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah makna perbenaran hujan. Maksudnya itu aslinya, asli. Konteks ayat. Tapi kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah di sini rahimahullah menjadikan pemahaman terhadap ayat ini adalah pemahaman umum, yaitu walillahi mulkus samawati, milik Allah segala yang ada di langit dan bumi. Di antara mutiara hikmah yang terkandung dalam ayat ini yaitu segala sesuatu tidak dapat diminta melainkan dari Allah SWT, karena dialah yang maha memiliki perbendaharaan dan di tangannya lah kunci-kunci semua perbendaharaan itu. Baik, di sini pahami lebih dalam lagi. Wa in min shay'in illa 'indana khazainuh. Segala sesuatu itu berarti di sisi Allah itu ada khazanah. Ini artinya perbendaharaan. Tadi kisah ekornya lemari. Lemari itu ibarat penyimpanan bekal. Penyimpanan bekal. Lemari itu ibarat penyimpanan bekal. Ini berarti bahwa saja. Maksud dari ayat ini bahwasanya kami sudah menyiapkan segalanya buat kalian. Jatah kalian itu sudah. Ya. Di lemari, di lemari misalnya. Berarti kan ada isinya. Kalau ada isinya berarti sudah ada bekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan nasib kita, bagaimana nasib kita, kapan ajalnya, dan masirnya kembali kemana, neraka atau surga, itu sudah. Berarti semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami sudah ada penyimpanan kalian. Makanya di ayat lain wa ma nunzilu lahu illa biqadarin ma'lum. Dan tidaklah kami menurunkan baginya kecuali dengan kadar yang dimaklum, yang sudah diketahui. Yaitu rezeki-rezeki bagi manusia, hewan, jin dan semuanya sudah ada kadarnya. Kata yang nyumpai majawi. Sehingga meminta kepada selainnya berarti meminta kepada makhluk yang tidak mempunyai kekayaan dan tidak mampu dengan keinginan. Wallahu waliyyu wa antumul fuqara. Dan Allah Maha Kaya, sedangkan antum seluruhnya fuqara. Apa sih fuqara? Jamak dari fakir. Fakir artinya adalah muhtaj. Muhtaj artinya adalah membutuhkan. Setiap yang membutuhkan berarti kekurangan. Setiap yang kekurangan berarti fakir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Seseorang jika kaya pun tetap dia membutuhkan kekayaan itu. Dan membutuhkan kekayaan itu adalah bentuk kefakiran. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan tidak membutuhkan apapun dari siapa. Dan itu adalah kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meminta kepada selain Allah berarti meminta kepada makhluk yang tidak memiliki kekayaan. Maksudnya di sini ini jangan dipahami secara keseluruhan. Meminta kepada makhluk yang tidak mempunyai kekayaan mutlak. Karena kekayaan yang dimiliki makhluk adalah kekayaan muqayyad, yaitu kekayaan yang terkait, kekayaan yang terikat, kekayaan yang terbatas. Ya. Sehingga jika manusia meminta kepada manusia lainnya di luar kemampuannya, ini bisa dikatakan syirik. Misalnya SMS, Salman, tolong segera hadir di sini, malah dia tahu dalam satu jam ke depan Salman ada di Filipina, terbang, tolong terbang di luar kemampuannya. Atau bukan terbang, tiba-tiba di Filipina hilang, tiba-tiba datang ke sini, saya dia seperti itu. Di luar kemampuan manusia. Nah di sini meminta kepada selain Allah, kalau bisa meminta kepada manusia sesuai kebutuhan, dan itu dengan kemampuan yang diminta, itu tidak terlarang, dan tidak mampu mewujudkan keinginan. Ini juga jangan dipahami secara mutlak seluruhnya begitu saja. Baik, dari kalimat ini ada beberapa pembahasan, atau ada satu pembahasan berkaitan dengan doa, isti'anah, istighatsah. Apa bedanya semua? Doa, isti'anah, istighatsah. Kalau istighfar beda lagi, jauh bukan. Ini yang berdekat. Doa, isti'anah, istighatsah. Apa bedanya? Mana yang paling umum di antara itu? Ada juga satu lagi, isti'adah. ta'awudz, isti'adzah. Doa, isti'anah, isti'adzah, istighatsah. Siapa yang bisa membedakan sih? Hah? Atau bisa membedakan? Mas kaca mata? Doa itu umum. Doa itu paling umum. Kemudian? Doa itu secara bahasa apa doa? Meminta atau memanggil. Kemudian? Istiana, istighosa, istiada masuk ke dalam dua itu termasuk baik. Jadi istighosa, istiana, istiada, istiada itu masuk ke doa. Itu semua adalah bagian dari doa. Tapi ada lagi yang perlu dinilai. Misalnya berinci tentang isti'anah itu apa? Isti'anah. Dari apa? Dari da'i. Yang meminta pertolongan di sini apa tadi? Doa. Istighatsah itu minta pertolongan. Isti'adzah minta perlindungan. Baik, Hasan. Kalau isti'adzah artinya apa? Iya iya, bedanya sekarang. Baik, isti'anah itu minta pertolongan. Sorry. Istighatsah minta pertolongan. Arab. Kalau isti'adzah minta perlindungan. Minta perlindungan itu pertolongan buat untuk melindungi ya. Ah. Berarti sama semua dong. Minta pertolongan seperti ini. Nah sekarang doa itu mesti meminta pertolongan ya? Belum tentu. Hah? Iya, selawat doa. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Doa. Kita tidak sedang meminta pertolongan. Zikir juga sebenarnya termasuk doa. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Dan seterusnya. Ya. Nah, jadi doa umum gitu ya, oke. Doa sudah masuk. Sekarang apa bedanya isti'anah, istighatsah, isti'adzah? Isti'anah meminta pertolongan, baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita meminta pertolongan. Kemudian ada istighatsah. Meminta pertolongan juga. Bedanya apa dengan isti'adzah? Isti'anah itu lebih umum daripada istighatsah. Isti'anah itu sebelum ataupun sesudah terjadinya hal yang buruk. Isti'anah meminta pertolongan. Isti'anah juga termasuk di dalamnya meminta bantuan untuk hal yang baik. Ya enggak? Misalnya kita yang membaca Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim itu sama saja kita meminta pertolongan Allah. Apakah ada pengorbanan di dalamnya? Jadi isti'anah meminta pertolongan, benar. Dan pertolongan itu banyak hal. Baik pertolongan untuk menghilangkan keburukan maupun pertolongan untuk memberikan atau mendapatkan kebaikan. Antum belajar supaya lulus. Beristi'anah kepada Allah untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Atau ya, supaya mendapat kebaikan pada diri. Ya. Kalau istighatsah, ada enggak orang nongkrong dan mulai tiba-tiba istighatsah? Nah, emang ada musibah apa? Nah, hujan banyak, gitu kan? Kemudian istighatsah, ya Allah turunkanlah hujan. Istighatsah itu untuk musibah yang sedang terjadi. Istighatsah. Sebenarnya enggak sih? Istighatsah itu tolak belakang. Jadi ibarat seseorang misalnya jatuh ke air, tenggelam. Kemudian tangannya gini. Ini istighatsah. Apa mesti kuat? Asalnya hujan, meminta hujan karena berkeringat. Ini ketika bala datang. Kalau isti'adah itu lebih umum daripada istighatsah. Ya. Atau ingin mendapatkan kebaikan atau supaya dibantu kekuatan untuk melakukan kebaikan, isti'adah. Istighatsah. Nah, beda. Sekarang isti'adah. Apakah isti'adah termasuk istighatsah? Apakah isti'adah termasuk isti'anah? Isti'adah dengan isti'anah beda kecil. Ini ada isti'adah, isti'anah. Isti'adah meminta perlindungan. Nah, meminta perlindungan, jadi kita paham, kita berta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu ketika setan datang atau ketika setan sudah ada? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gimana? Misalnya seorang kesurupan, saya bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sah? Boleh, tidak masalah. Setan sudah ada, sudah ada di jasad. Baik, sekarang kalau misalnya kita takut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, takut, tapi tidak tahu ada apa. Setan sudah ada belum? Tahu. Ada apa enggak? Mungkin kita meminta perlindungan. Berarti isti'adah di sini meminta perlindungan. Dan termasuk bagian dari meminta pertolongan. Dan kesemuanya masuk bagian dari doa. Jadi urutannya doa, terus isti'adah, terus istighatsah, kemudian yang paling sempit adalah isti'adah. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna ila rabbika al-muntaha, dan sesungguhnya kepada Rabbulah kesudahannya segala sesuatu. Berarti di sini bijaya wa nihaya. Awal dan mula. Awalnya adalah wa in min syai'in illa 'indana khazanuhu. Akhirnya adalah wa anna ila rabbika al-muntaha. Maksudnya mahya wa mamati lillahi rabbil 'alamin. Awal hidup mati pun awal dan akhir pun Allah SWT. Ini benar-benar meminta kepada Allah dan kemudian mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala atau demi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga mengandung mutiara hikmah yang sangat dalam, yaitu segala keinginan dan cita-cita yang tidak ditujukan kepada Allah dan tidak berhubungan dengannya adalah semu dan sia-sia. Atau ketika bercita-cita, ini mungkin di sini sebagian mungkin ada yang mahasiswa. Dan pemikiran masih sekarang apa? Sekolah selesai, SD tamat, SMP, SMA. Berapa tahun? 12 tahun. Gak ada yang ingat dari belajar SMA. Belajar SD gak ingat. Nah, kuliah 4 tahun. Apa tujuan kuliah? Supaya dapat kerja, selesai. Kenapa dapat kerja? Oh, gak selesai, belum selesai. Supaya ada penghasilan. Kenapa ada penghasilan? Supaya keluarga mapan. Kenapa supaya keluarga mapan? Supaya menyusahkan anak. Apakah terus bekerja? Terus bekerja. Supaya apa? Supaya ada warisan buat anak. Supaya buat anak. Sudah selesai, selesai. Tidak ada di sini wahan lagi dalam pemikiran muntahan. Tidak ada. Tidak ada. Padahal semua itu dapat dari Allah. Takut untuk siapa? Untuk makhluk. Maksudnya yang berpikiran kuliah, kerja, nikah, mati, dapat meninggal warisan. Ini pemikiran apa ya seperti itu? Sempit banget. Terus habis itu setelah mati ngasih warisan ke anaknya, anaknya kaya dia hidup akan kubur. Karena apa? Lupa kan Allah Subhanahu wa taala kubur dengan. Nah, cita-cita yang tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhubungan dengannya itu semu sia-sia. Atau meskipun misalnya sukses jadi profesor atau jadi apapun, ketika tidak ditujukan kepada Allah sebagai ibadah nilai pahala itu sia-sia. Bahkan seseorang misalnya dia mencari nafkah, mencari nafkah sehari-hari, tapi tidak diniatkan sebagai imtithal li amrillah atau sebagai realisasi dari perintah Allah, melainkan sebagai formalitas saja. Saya sebagai suami ya, tugas secara sosial dan secara tradisi ya, saya mencari nafkah. Memang kewajibannya gugur, maksudnya dia telah menunaikan sesuatu yang wajib bagi dia secara syar'i. Namun apakah dia mendapatkan pahala? Tidak, karena tidak ada niatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada niatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya niatkan mencari nafkah, mencari ilmu apa lagi? Niatkan nilai nafkah. Bahkan meskipun ilmu yang kita cari adalah ilmu duniawi, bahasa Inggris misalnya, atau matematika, atau ekonomi, atau fisika, atau kimia, bermanfaat seperti itu. Jika dilihatkan sebagai ibadah dan untuk mentaskan masalah kaum muslimin, maka bernilai ibadah. Itu tidak akan Allah sia-sia. Inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan ajar pahala bagi orang yang beramal baik. Dan beramal baik di sini maksudnya adalah yang ikhlas atau ditujukan kepada Ta'ala dan tidak melanggar sunnah. Sebab keinginan seperti itu tidak mempunyai tujuan akhir sama sekali, padahal segala sesuatu pasti akan menuju kepada Allah. Maksudnya akan kembali kepada Allah di hisab semuanya. Semua urusan pasti berpulang kepada penciptaannya, kehendaknya, hikmahnya dan ilmunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innam ta'ihi turja'ul umur." Pada Allah lah segala perkara itu kembali. Allah adalah puncak di situ. Kita katakan Allah adalah akhir. Jadi tepatnya Allah adalah akhir dari segala tujuan dan keinginan. Mencintai sesuatu bukan karenanya akan mengakibatkan kelebihan dan siksa. Seluruh perbuatan yang tidak ditujukan untuknya akan sia-sia dan percuma. Maksudnya di sini sia-sia dan percuma adalah di akhirat. Di akhirat. Adapun di dunia, antum akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan perbuatan antum, walaupun tidak dilihatnya nilai ka. Seseorang yang berbuat baik kepada orang lain memberi hadiah tanpa ada penghambaan diri terhadap Allah dalam amalan memberi hadiah tersebut, Allah akan membalasnya dengan balasan dunia, yaitu orang yang diberi hadiah akan mencintai pembalasan dunia. Ya. Misalnya ada di sini memberikan faedah ilmiah kepada misalnya, namun ternyata naudzubillah tidak dikasih. Nah, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya di dunia dengan kebaikan? Membalas kebaikan ada balasan, mungkin misalnya untuk memuji atau untuk menyukai dan sebagainya, tapi di akhirat justru kebalikan. Karena apa? Karena ini adalah amalan yang seharusnya ditujukan ke Allah Ta'ala. Ternyata tidak. Adapun amalan duniawi, misalnya antum menjadi ahli geografi, ahli geografi, menjadi ulama di bidang geografi, antum belajar banyak, kemudian memberikan faedah pada banyak orang tentang geografi bumi dan geologi dan seterusnya. Orang-orang mengambil manfaat dari antum, menghormati antum sebagai pakar geografi. Itu berasal di dunia. Nah, jika menyebarkan ilmu geografi sebatas ritual dunia semata, maka sudah amalannya di dunia saja. Di akhirat tidak ada ganjaran, tidak ada penyebutan hal itu sebagai hal yang berpahala. Tetapi ketika misalnya antum misal bakar English misalnya, kemudian mendirikan kursus bahasa Inggris untuk masyarakat desa, itu juga untuk membangun pendidikan bagi kaum muslimin desa. kemudian dijadikan itu sebagai ladang ibadah bagi dia. Bisa saja di dunia dia kurang dihormati, tetapi di akhirat dia akan disebut dengan amalannya. Baik. Allah adalah akhir dari segala tujuan dan keinginan. Mencintai sesuatu bukan karenanya akan mengakibatkan keletihan dan siksa. Dan ini mujarab. Mujarab dalam artinya apa? Mujarab itu artinya trial. Apa? Teruji. Udah ada yang mencoba. Obat yang mujarab itu bedakan antara mujarab dengan khasiat. Mujarab itu artinya yang telah dicoba oleh orang lain, kemudian ternyata benar, itu mujarab. Kalau istilah khasiat artinya khasiat, bahasa orang-orang komputer apa speculation, kekhususan, khasiat. Bedakan antara dua ini. Nah, hal seperti ini, seluruh perbuatan yang tidak ditujukan untuknya itu akan sia-sia dan percuma, dan mengakibatkan kutihan dan siksa. Letih jika seseorang misalnya tidak menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menggantungkan harapan kepada manusia, itu dia akan letih. Pertama, letih kolbunya, dan kolb itu adalah komandan bagi seluruh anggota tubuh. Jika komandannya letih, apalagi anggota lainnya. Makanya gantungkan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita mempunyai amalan ibadah yang konsisten dilakukan setiap hari, gantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misal mencari nafkah setiap hari, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencari ilmu setiap hari, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hal-hal lain. Setiap hati atau qalbu yang tidak terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan celaka, serta terhalang untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Jadi segala sesuatu yang diinginkan hanya berasal dari Allah. Maksudnya segala sesuatu yang diinginkan adalah dari Allah semua. Apa yang untuk diinginkan itu dari Allah. Apapun itu, benda ataupun hal yang maknawi, benda seperti mobil atau materi lainnya, atau hal maknawi seperti ilmu, itu pasti dari Allah. Ini hikmah dari Yesus. Allah memberikan hikmah pada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi jangan sampai di antara kita misalnya tergiur ingin menjadi seorang alim misal, dan kemudian memulai melakukan hal-hal yang positif, belajar, kemudian mempelajari bahasa Arab, menelaah kitab-kitab ulama. Tapi ternyata tujuan kita tidak ada untuk, atau ternyata kita tidak meminta dari Allah, kita lupa meminta dari Allah. Jadi mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan lingkungan yang mungkin bagus, tapi tidak pernah berdoa kepada Allah untuk meminta ilmu. Nah, ini salah satu dari hal yang kelak bisa menjadi balak bagi, balak bagi seorang alim. Itu ada beberapa sebab. Sebab yang paling mengerikan dan asasi itu adalah tidak ikhlas. Misalnya ketika dia belajar di pesantren atau kuliah atau belajar sendiri, ternyata tidak ikhlas, tidak nilai ta'aruf, itu bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan memfitnah atau memberikan fitnah bagi. Kalau bisa jadi dia akan menjadi ikon kesesatan, walaupun ilmunya tinggi, bisa menjadi ikon kesesatan. Bisa. Bukan berarti orang yang berilmu itu berarti oh pasti dia selamat. Benar, orang berilmu lebih dekat kepada pintu surga. Tetapi ketika seorang yang berilmu namun dalam pencarian ilmu yang ternyata tidak dibarengi dan ikhlasan, maka lihat akibatnya. Itu pertama. Kedua, sebab kedua, sebab yang menjadikan seorang alim itu hancur, yaitu ketika dia mencari ilmu, dia jarang atau bahkan tidak memohon kepada Allah ilmu tersebut, dan tidak memohon kepada Allah secara konsisten, melainkan mengandalkan kehebatan dirinya dan merasa bahwa saya tanpa berdoa pun dia bisa. Mungkin ini seperti ini, ini takabur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekecil apapun ilmu yang kita pelajari atau seremeh apapun ilmu syar'i yang kita pelajari, ketika kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala minta waktu, meskipun itu sebatas baik-baik di kolom kita, gak sampai di sana, tapi ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya dialah yang memberikan kita ilmu sekaligus taufik. Karena memberi ilmu tanpa memberi taufik, wah itu juga akan menjadi fitnah bagi pintu ilmu. Ada orang diberi ilmu banyak, tapi Allah tidak memberinya taufik untuk bisa mengajarkannya kepada orang lain. Maksudnya sini, ilmunya itu segudang, namun ketika dia ingin menyampaikannya kepada orang tidak bisa. Karena Allah tidak memberinya taufik. Tapi ada orang yang Allah berikan, wariskan padanya ilmu yang tidak seberapa, tapi basic ilmunya, tapi Allah beri dia taufik untuk mengembangkan ilmu tersebut sehingga orang-orang bisa paham terhadap. Jadi tidak hanya ilmu saja, melainkan taufik. Oleh karena itu, ketika kita menginginkan jalan yang lurus dari jalan berilmu, dalam beribadah dan yang lain, dan berdakwah, ingat doa pertama dalam Al-Quran apa? Ihdinash shirath. Ihdinash shirath. Dan niatkan yang pertama itu apa? Ibadah. Dalam mencari ilmu. Sudah selesai niat ibadah dalam mencari ilmu? Belum. Berdoa, ingat tolong. Makanya ia karena aku, ia karena sekali pun ikhlas, ia karena aku pada engkau lah ya Allah, kami beribadah dengan mencari ilmu. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Jadi jangan lupa doa, jangan sekadar saya sudah ikhlas. Karena itu bisa saja terkiror, tertipu dengan diri sendiri. Tapi terus menerus minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dengan ilmu ini kita benar-benar bisa mendekatkan diri pada Dia. Siratul Mustaqim. Jadi segala sesuatu yang diinginkan itu asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa in min shay'in illa 'indana khazanuhu." Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah. Perbedaan. Dan semua yang diinginkan itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman Allah, wa anna ila rabbikal muntaha. Ingat, kita itu semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menguasai kepada Rabbul Izzat segala sesuatu. Dasar itu tidak ada yang paling penting untuk dicari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada tujuan akhir selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita masih bayi, kita bukanlah siapa-siapa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita belum menjadi apa-apa. Kemudian Allah menciptakan sama waja'alna lakum as-sam'a pendengaran wal absar dan penglihatan karena setiap bayi pendengaran terlebih dahulu daripada penglihatan. Wal'afdah, baru kemudian kalbu-kalbu yang hidup, yang bisa mencerna. Dan itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita jalan. Di dalam surat Al-Nisa, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami memberinya petunjuk jalan, imma syakiran wa imma kafura, imma dia bersyukur, imma dia bersyukur. Dan kepadanya lah semua akan kembali setelah kita diberi semua kenikmatan. Kenikmatan yang kita dapat adalah teman-teman masalah ini. Yang kemudian kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan amal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri taufik pada amal kita. Karena itu ingatlah bahwasanya segala sesuatu yang ada pada kita itu ada ending, sebagaimana ada awal. Karena kita tidak akan dimulai, kita akan mengalami kematian sebagaimana yang Allah firmankan, kullu nafsin dzaiqatul maut, setiap jiwa dzaiqah. Dzaiqah itu artinya adalah dari kata dzauq. Dzauq itu mengecap dengan lidah, merasakan, mengecap, pasti mengecap kematian, sehingga semuanya ada akhirnya dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara apa yang kita punya dari selain ilmu dan amal itu tidak dibawa oleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dibawa kepada kita. Harta-harta kita misalnya di rumah, jika kita wafat, tidak akan dibawa. Apa yang kita cintai dari harta, bahkan dari kita sekalipun, tidak akan dibawa. Bahkan orang yang paling kita cintai sekalipun tidak akan mau berdua dengan kita. Karena itu sedari kita meskipun masih belia, tanamkan ilmu dan amal kemampuan. Dan kita masing-masing punya kemampuan dibandingkan orang yang Allah tidak berikan pada rezeki pendengaran dan penglihatan, kita lebih punya. Oleh karena itu ilmu kita cari dengan menyaksikan hal atau kajian, misalnya membaca, tadaburi Al-Quran, kemudian buat tubuh kita yang lain, yang paling inti adalah kita mencoba kemudian beramal. Dan ketiga, kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menghadap Rabb yang pernah kita kenal di dunia melalui Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, amalan kita ditimbang, kita mengenal itulah amalan-amalan kemudian manusia itu adalah amalan-amalan yang pernah kita lakukan di dunia. Mereka berapa yang kita buat sendiri atau kita lakukan bersama-sama dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, apapun amalan itu, kita kenal, itulah amalan saya, dengan bahwa segala keutamaan yang kita miliki di dunia itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang murni dari kita semata, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan sebagai rahmat sekaligus sebagai ujian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan." Yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kehidupan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus liyabluwakum, untuk menguji kalian. Allah memberi rahmat berupa kehidupan. Ini tanpa kehidupan kita bisa apa? Memberi rahmat dengan berupa kehidupan sekaligus menguji kalian. Dia berduakum menguji kalian, ayyukum, siapakah di antara kalian ahsan, yang paling baik amalannya. Ini tidak dikatakan taruh amal, bukan. Bukan yang paling banyak amalan, paling baik, paling berkualitas. Dan penafsiran salaf terhadap ihsan amal di sini adalah yang paling ikhlas dan tidak melanggar sunnah rasul. Karena itu kita bahasan pertama dalam bahwa yuhuwaid. Ini adalah pembahasan yang asas. Syekh Ali menaruh pembahasan ini sebagai yang pertama membuktikan kedalamannya pemahaman beliau hafizahullah terhadap bab ini. Bab ikhlas itu bab terawal. Dan kita meyakini segala sesuatu kembali kepada Allah terawal berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya tentang Nabi yang menarik. Jika mungkin ada yang bertanya, bisa bertanya kan? Kalau tidak, kalau kami bisa berikan kita selesaikan di sini. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri pribadi dan juga untuk semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik bagi kita, amalan-amalan kita, pencarian kita terhadap ilmu syar'i ataupun ilmu dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan menjaga kita dari keburukan-keburukan kaum kufar dan kaum munafikin, dan mempersatukan kita kaum muslimin dengan manhaj yang sahih dengan ilmu yang sahih. Insyaallah pekan depan di hari yang sama, di waktu yang sama, kita akan tetap menyelenggarakan insyaallah kajian bahwa Ibu Khalid melanjutkan pembahasan berikutnya. Tahap kedua, karena Ibu Allah akan menetapkan jiwa dan raga. Wa'alaikumsalam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.